صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك برجيري بسابة memuji yang mulia menyebut namanya tanda rasa cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik indah wajahnya bagaikan purnama siapa melihatnya pasti jatuh cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi siapa melihatnya pasti jatuh cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi ya nabi salam nabi salam cinta yang kuhantarkan membawa kembali dia dalam kehidupan.